yang bagus di Agustus. 3 film blockbuster siap tayang perdana di layar kaca. Badges of Fury, Maleficent, The Great Gatsby. Dan bersiaplah sambut ajang pencarian bakat penyanyi termuda dan terbesar tahun ini, The Voice Kids Indonesia. Nantikan Agustus Bagus hanya di Global TV Seru.